الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أولا الذي وفقني وأعانني على زيارة إخواني في هذا الدار العلمي، هذا الدار العلمي فيما كسر معهد السنة، حرسها الله، حرس هذا الدار الخيري والقائمين عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم، أن يوفقهم، أن يسددهم، فهذا من فضل الله علي. وكلمتي تتحدث أو ستكون إن شاء الله تعالى على الثبات وأسبابه أو بعض أسبابه. نذكر بعض أسباب الثبات على الدين والسنة المباركة. ولا شك ولا ريب أن المسلم محتاج إلى مثل هذه التوجيهات، فنحن في زمن الفتن والمصائب، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ memulai kalimat beliau dengan khutbah haja dengan memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah Rabbul Alamin yang maha berberkah terhadapnya. Kemudian salawat dan salam terhadap nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta taslim untuk beliau hingga hari kiamat. Mula-mula saya memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, termasuk Allah subhanahu wa ta'ala memberiku taufik untuk berkunjung ke pondok ini, pondok pesantren as-sunnah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya di atas kebaikan dan menjadikannya sebagai rumah ilmu, serta menjaga seluruh pengampuh dan pengasuhnya. Dan saya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu mereka di atas ketaatan dan meluruskan mereka di dalam amalannya. Ini adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mereka yang menegakkan kebaikan ini. Dan kalimat saya pada malam hari ini insyaallah taala akan terkait dengan masalah keteguhan di atas agama dan keteguhan di atas sunnah, atau sebagian sebab tentang keteguhan tersebut. Tidaklah diragukan bahwa tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan bahwa seorang muslim sangatlah perlu tentang nasihat-nasihat seputar masalah ini, apalagi kita di masa yang banyak terjadi fitnah dan ujian. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فأمر الله أو فأخبر سبحانه وتعالى أن الذين قد آمنوا بالله وصدقوه ورضوا به ربا سبحانه وتعالى ثم ثبتوا على هذا الدين والتوحيد استقاموا ولم ينحرفوا يمنة ولا يسرى، لم ينحرفوا إلى دين اليهودية ولا النصرانية ولا إلى عبادة غير الله، بل آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوه ورضوا به ربا وإلها معبودا لا شريك له، ثم أيضا آمنوا برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبتوا على ذلك، استقاموا واستمروا على هذا الخير. فالملائكة تبشرهم عند الممات أن الله وليهم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي تولاهم، والملائكة كذلك تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على ما تقدمون عليه، يعني من أمر الآخرة، ولا تحزنوا أي على ما فاتكم من أمر الدنيا والأولاد والأهل. فهذه بشارة عظيمة لمن ثبت على الدين، فاستقم كما أمرت، استقم اثبت كما أمرك الله. نعم. الله جل وعلا berfirman di dalam kitabnya yang mulia, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat memberi kabar gembira, jangan kalian bersedih dan jangan kalian khawatir, jangan kalian khawatir, jangan kalian bersedih dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa hamba-hambanya yang beriman kepadanya membenarkan apa yang datang dari sisi Allah dan meridai Allah sebagai Rabbnya, kemudian mereka istiqamah di atas agama Allah, tidak melenceng ke kanan, tidak pula ke kiri, tetap di atas peribadatan kepada Allah, tidak menoleh kepada ibadah kepada berhala atau ibadah apapun kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Kemudian mereka istiqamah. Kemudian mereka juga beriman terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan teguh di atas keimanan itu. Maka para malaikat turun memberi kabar gembira untuk mereka. Tatanazzalu alaihimul malaika, para malaikat turun memberi kabar gembira untuk mereka, artinya diberikan dari wala untuk mereka perlindungan, pertolongan, sebagaimana juga mereka dikatakan kepadanya, jangan kalian takut dan jangan kalian khawatir pada diri, harta dan keluarganya. Dan ini semuanya sebagaimana Allah juga memerintah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, istiqamalah engkau sebagaimana engkau diperintah, demikian pula orang-orang yang bertobat bersamamu. Wa fi sahih Muslim an Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu su'a annahu qala ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'al anhu ahadan ba'dak, qal qul amantu billahi fastaqim, fi riwayat Abi Daud thumma istaqim. فالشخص إذا عرف الحق ينبغي أن يثبت عليه وأن يستمر عليه، ولهذا يقول الله أيضا لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فالشخص يواصل فعل الخيرات حتى يموت على هذا الخير والأعمال بالخواتيم، أما يستقم فترة من الزمن ثم ينحرف أو يبقى يعبد الله في وقت الرخاء ووقت الصحة ووقت الغنى، فإذا فقر انحرف وبحث عن المال من حلال أو حرام، وذهب أيضا يبيع دينه للعصاة والمتمردين على الله، ويذهب يمنة ويسرى عن الحق، فهذا مذبذب والعياذ بالله. فالمسلم إذا عرف الحق يثبت عليه ويستمر، كما قال أيضا ذاما لمن يتقلب، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم على صلواتهم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فالشخص إذا عرف الحق يثبت عليه ويستمر، وإن قل العمل بعد الفرائض وإن قلت النوافل فلا يضره ما دام أنه مستمر على هذا الخير والصلاح. Dan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la asalu ahadan ba'daka. Katakanlah padaku tentang Islam ini sebuah ucapan yang saya tidak akan tanyakan lagi kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Qul amantu billahi fastaqim. Katakanlah, saya beriman kepada Allah, terus istiqamahlah engkau. Di dalam riwayat Abu Daud, thumma istaqim. Katakan, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu. Maka seorang, apabila dia telah mengenal dari kebenaran, telah mengenal dari ilmu, sudah sepatutnya dia komitmen di atasnya, continue di atas kebenaran tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Dan kepada Nabi Isa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana ucapan Nabi Isa, wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan saya diberi wasiat untuk menegakkan salat dan zakat sepanjang saya hidup. Maka hendaknya seorang terus berlanjut dan istiqamah hingga dia mencapai husnul khatimah. Karena amalan itu dilihat pada akhirnya, pada apa yang menutupnya. Adapun orang-orang yang dia hanya istiqamah di waktu lapang saja, di waktu dia senang, tetapi di waktu sulit tidak seperti itu, atau dia di istiqamah di waktu dia dihadapkan pada hal yang halal mudah dia dapatkan, tapi begitu dia dihadapkan pada hal yang haram membuat dia keluar dari jalur istiqamah, atau seorang yang rela menjual dari agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia, menoleh ke kanan dan ke kiri, keluar dari hal yang benar, maka seorang muslim apabila dia mengenal kebenaran, hendaknya dia berlanjut komitmen di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bagaimana manusia itu dan dicela di antara manusia, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a illa almusallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين حين فرمان الله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرمون أولئك في جنات مكرمون. Sungguhnya manusia itu dicipta dalam keadaan halu'ah, Apa itu halu'ah? Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, sangat bergembira. Tapi kalau ditimpa oleh kesusahan, sangat banyak keluh kesahnya. Ya. Kecuali orang-orang yang sholat, yang terus-menerus di atas sholatnya. Perhatikan istiqamahnya. Terus-menerus di atas sholatnya. Selain daripada itu, dia jaga dari kewajiban-kewajiban yang lain yang disebutkan di dalam ayat. Dari dia membenarkan adanya hari kebangkitan, mereka menginfakkan pada hartanya, ada hak yang dimaklumi dari hartanya untuk orang yang meminta dan orang yang membutuhkan. Iya. Dan seterusnya dari ketentuan-ketentuan di dalam ayat dan sifat-sifat mereka, orang-orang yang istiqomah ini. Dan di akhir ayat dikatakan bahwa mereka inilah orang-orang yang berada di dalam sorga, dimuliakan di dalam sorga tersebut. Maka hendaknya dia berlanjut di atas amalan. Setelah dia tunaikan kewajibannya, dia komitmen di atas amalan walaupun sedikit. Dia istiqamah di atasnya. Wa dhamma Allah azza wa jal man ya'budu Allah ala harf ay ala taraf ma 'indahu thabat wa rusukh. Fa qala subhanahu min an-nas man ya'budu Allah ala harf فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران خسر الدنيا والآخرة. هذا الذي يعبد الله على طرف بمعنى ما عنده ثبات على دينه إن أصابه خير أي نعمة ومال وقوة وصحة رأى أن هذا الدين طيب وإن أصابته فتنة أصابه سجن بسبب دينه ها أو ظلم من بعض الناس أو من بعض الحكام انقلب يقول هذا كم نبقى نداري الناس أو كم نبقى تحت الضغط فربما يترك بعض دينه أو دينه فربما ترك صلاته أو ترك صلاة الجماعة أو ترك السنة وذهب مع البدعة أو مرض فصار بعد ذلك إلى السحرة والكهنة ما عنده صبر. أنت تريد الجنة تصبر. قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ستهم البأساء المجاعات الأضرار ها ستهم البأساء والضراء أصابهم الجوع في طاعة في سبيل الله أصابتهم الأمراض وهم صابرون حتى ربما سجنوا وعذبوا وزلزلوا وهم ثابتون. نعم. Dan Allah Azza wa Jalla mencela orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas harf, yaitu tidak ada keteguhan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minan nasi may ya'budu Allah 'ala harf." فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas harf, ditafsirkan oleh Syekh setelahnya di atas tarf, di ujung, tidak ada keteguhan. Bagaimana tidak teguhnya? Dalam kelanjutan ayat dikatakan In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia ditimpa oleh kebaikan, dia tenang dengannya. Tapi kalau ditimpa oleh fitnah, dia berbalik ke belakang. Akhirnya dia rugi dunia dan akhirat. Dan itulah kerugian yang sangat besar. Iya. Maka ini orang beribadah kepada Allah di atas tarf, di atas ujung. Tidak ada ketetapan. Kalau dia dapat kebaikan, dapat harta, atau dia bertambah kekuatan, atau dia sehat, ya, dia merasa tenang. Tapi kalau dia dapat ujian, dapat fitnah, misalnya di penjara, atau misalnya dia dizalimi oleh sebagian orang, atau mendapat kezaliman dari sebagian orang yang berkuasa terhadapnya, maka dia berbalik ke belakang. Dan kadang sebagian orang, dia ditimpa oleh fitnah, dia tinggalkan dari ketaatan. Dia tinggalkan dari sholat jamaahnya. Kadang dia tinggalkan dari sunnah. Ada yang kadang dia sakit, dia kepada dukun. Iya. Maka ini semuanya, orang yang tertimpa oleh fitnah, dan inilah yang merugi dengan kerugian yang sangat besar. Padahal orang yang beriman, sebagaimana firman Allah, Am hasibatum an tadkhulul jannata, walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum, massatkumul ba'sa'u wadharra'u wazulzilu, hatta yakula ar-rasul walladina amanu ma'akum adha nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian ini akan masuk ke dalam sorga dan belum datang kepada kalian apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian? Perumpamaan yang berjalan pada orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian itu ditimpa oleh kesusahan, oleh kesulitan, bahkan diguncang di tengah mereka. Sampai para rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapan pertolongan Allah datang? Maka Allah menjawab, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Iya. Maka kadang sebagian manusia, ada yang kalau dia ditimpa oleh kejelekan, ditimpa oleh bahaya, iya, dia keluar dari istiqamah. Tapi seharusnya seorang yang istiqamah, apapun yang menimpanya dari kejelekan ataupun kelaparan, dia bersabar di atasnya. Walaupun dia ditimpa misalnya dari hal-hal yang jelek pada dirinya, di penjara atau diguncang, maka ini tidak memberikan pengaruh kepadanya. Qawluhu khasirat dunia wal akhirah. انظر إلى عقوبة الله لهذا الذي كان يعبد الله على حرف. فبعضهم يظن أنه إذا ترك دينه أو ترك السنة أن الدنيا ستنزل عليه، فالعكس، إذا لم تحفظ دين الله قد يعاقبك الله بذهاب الدنيا قبل ذهاب الآخر، فصرت خسران والعياذ بالله، لا تبقى لك الدنيا ولا تبقى لك الآخرة. ولهذا يقول الشاعر نمزق دنيانا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، تمزيق التقطيع، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ من هذا الشعر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان همه الدنيا فرق الله عليه شمله، أسأل الله العافية، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله، الأموال والأولاد والخير جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فالأمور بيد الله، حديث رواه الترمذي بإسناد صحيح. فمن كانت نيته الآخرة ومقصده نصرة دينه، إنقاذ نفسه من النار، فالله يعينه ويسدده ويوفقه. فكن حريصا على الخير، إنما الأعمال بالنيات. فإذا كانت نيتك مع الله، نيتك حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله وحفظ العلم الشرعي، الله يعينك ويسددك. قال الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا علم الله صدقك، قال الله ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، هذا في المنافقين، لأن المنافقين والعياذ بالله كانوا يميلون مع الدنيا، إذا رأوا النبي قالوا نحن مؤمنين بك مصدقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم وأصحابهم من المشركين أو من اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فلو صدقوا الله في طلب الحق لوفقهم وأعانهم، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang disebutkan sebelumnya, khasirat dunia wal akhirah, orang yang beribadah kepada Allah tidak tetap ini, dia akan merugi dunia dan akhirat. Perhatikan bagaimana siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang ini. Dia meninggalkan dari sunnah, meninggalkan dari kebenaran. Dia sangka dia bisa dapat dunia, dia bisa dapat kebaikan, tapi ternyata tidak seperti itu. Dia merugi, malah merugi dunia dan akhirat, dan boleh jadi dia merugi dunia sebelum akhirat. Sebagaimana kata seorang penyair, kami memperluas dunia kami dengan merobek-robek agama kami. Maka tidak ada agama yang, maka agama kami, kami telantarkan, tidak ada pula dunia yang kami dapatkan. Kata seorang penyair. Dan Nabi SAW berucap hadis yang lebih agung daripada itu, lebih mendalam daripada itu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu syamlah, wa ja'ala al-faqra baina ainaih. Wala ta'tihi minat dunya illa ma kutibalah." Siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuannya, maka Allah akan mencerai-beraikan upayanya, dan akan dijadikan kefakiran antara kedua matanya, dan tidak akan datang kepadanya dari kehidupan dunia kecuali apa yang sudah digariskan saja untuknya. Tapi sebaliknya, wa man kanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah. Siapa yang kehidupan akhirat itu adalah tujuan hidupnya, Allah kumpulkan upayanya, dikumpulkan untuknya dari harta yang dia cari, anak-anak yang dia inginkan dari kehidupan, dan dijadikan waja'al al-ghina fi qalbihi, dijadikan dari kecukupan di dalam hatinya. Wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghima, dan dunia itu didatangkan kepadanya dalam keadaan dipaksa, dunia itu harus datang kepada hamba tersebut. Maka segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu siapa yang tujuan hidupnya adalah mencari akhirat, maka Allah insyaallah taala akan memberikan taufik kepadanya, akan meluruskannya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya misalnya dia belajar adalah untuk menjaga agama Allah, menghafalkan kitab Allah, menjaga dari ilmu syariat, maka Allah akan memberi taufik dan memudahkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, perhatikan, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan menunjukkan kepadanya jalan-jalan kami itu, dibukakan jalan-jalan kami itu. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka pasti yang terbaik yang akan mereka dapatkan. Dan ini ayat terkait dengan orang-orang munafikin. Iya. Yang mereka menyangka bahwa kalau mereka berbuat begini dan begitu akan mundur, akan merugi. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kalau mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kebaikan yang akan mereka dapatkan. Wa qad ra'ayna unasan bahathu 'an ad-dunya min ghairi tariqiha asy-syar'i wa aradu an yatasallaqu ila al-manasib bil 'unf wal mudaharat المخاصمات والمنازلة لولاة أمورهم، وشنعوا وتكلموا بالأباطيل، فذهب كثير من دنياهم وصاروا على حالات سيئة في أزمنتنا هذه. ذهبت وظائف كثير منهم، وبعضهم تجارته، بعضهم زراعته، عندنا في اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي كثير من البلدان، بسبب الحرص على الدنيا، فإنها من أسباب الانحراف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وفي الحديث الآخر: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظر كيف تذهب الدين، هذا عنده مال وهو يحمد الله عليه، لكن ليس مقتنعا به، بل يريد أن يصير هو الأمير، وأن ينازع الناس، وأن يكون محلهم، وأن يكون هو فوق الناس ولو بالقوة، فيذهب عليه دينه. ربما قتل، ربما سلب، ربما شتم الناس، ربما كفرهم، فهمت؟ والآخر يحرص على المال، دينار ودرهم، يريد أن يأخذ بالحق أو بالباطل، من طريق الربا أو الرشوة أو الغصب أو الخداع أو المكر، ها؟ أو يذهب مع وظيفة تضيع عليه صلاته ودينه، يختلط مع النساء ويبقى يكلمهن بالليل والنهار، المهم ما هو مبالي بدينه، فهذا قد يذهب عليه دينه، ويذهب عليه بعد ذلك ربما دنياه أيضا، سأل الله العافية. Kata beliau, hafizahullah, kami telah melihat banyak manusia yang mereka ini sangat berambisi terhadap dunia, tapi tidak di atas jalan yang disyariatkan. Berlomba-lomba mendaki kedudukan dengan cara berdebat, ribut-ribut, berkelahi. Dan hal-hal yang tidak disyariatkan akhirnya hilang banyak dari dunia mereka. Iya. Sebagian dari mereka ada yang kehilangan perniagaannya. Sebagian dari mereka ada yang kehilangan pertaniannya. Dan ini sudah kita saksikan di banyak tempat. Kami saksikan di negeri kami, dan kami saksikan di Mesir dan di banyak negeri-negeri Islam. Ini semuanya karena ambisi yang sangat besar terhadap dunia. Dan ambisi terhadap dunia ini adalah sebab penyimpangan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah pada umatku adalah harta. Juga di dalam hadis yang lain, masih dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi." Tidaklah dua serigala yang sangat lapar dilepas di tengah kambing-kambing. Kambing-kambing tidak ada pengembalanya. Kira-kira bagaimana kerusakan yang dibuat oleh serigala ini? Sangat lapar dua serigala, tidak ada pengembalanya kambing-kambing. Ya. Tapi Nabi berkata, kerusakan yang dibuat oleh dua serigala ini tidaklah lebih berat daripada semangat seseorang terhadap harta dan semangat seseorang untuk ambisi tinggi di atas manusia. Iya. Maka lihat apa hal yang menyobek-nyobek agama itu. Seorang tidak merasa cukup dengan kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya dia ribut, berambisi untuk mencapai tinggi, akhirnya rusak dari agamanya. Dia halalkan berbagai cara, kadang dia dengan membunuh, berbuat kerusakan dan sebagainya. Dan sebagian lagi punya semangat terhadap harta. Dia tidak peduli apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan harta. Dia mau berbuat riba, mau menyogok, ya. Kadang hilang dari ilmunya. Dia tidak peduli lagi apa yang dia pelajari. Kadang dia telantarkan dari sholatnya. Kadang dia bercampur baur dengan perempuan. Semuanya demi dunia. Maka hilang dari dunianya, hilang pula dari agamanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan dan afiat untuk kita semua. Wa min asbabil falahi wath-thabat al-qana'ah bil halal. فثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. هذا الحديث العظيم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفلاح لمن أسلم. وأنت الحمد لله احمد ربك أن الله قد هداك للإسلام، ما بقي عليك إلا أن تثبت عليه وتقتنع بما رزقت به من قليل أو كثير. قد أفلح من أسلم، والفلاح هو أن تتحصل على المطلوب، أنت تطلب الجنة، تطلب النجاة من النار، تطلب العزة، تطلب الكرامة. الفلاح التحصل على المطلوب، والنجاة من المرهوب، نجاة من النار ما تخاف منه من العقاب، وقنع بمعنى زهد أو اكتفى بما أعطاه الله وزهد فيما لم يعطه الله عز وجل، لم يحرص عليه ولم يبحث عليه من حق أو باطل، بل يأخذ ما تيسر من الأرزاق الحلال واقتنع بها. هذا طريق الفلاح. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم تارة يشبع وتارة يجوع، ولنا فيه أسوة حسنة. كان يقول مالي ولا الدنيا. والآن تعرفون المضاربات والمخاصمات والمظاهرات والمقاتلات والتفجيرات، هي أكثرها من أجل الدنيا، بل كلها من أجل الدنيا. فكثير من أبناء الإسلام للأسف لم يقتنع بما رزق، بل يحاول ويحرص كل الحرص على أن يسلب ما في أيدي غير الناس، وهذا هو طريق الهلاك. فالقناعة من أسباب الفلاح والنجاح. Kemudian dari sebab keberuntungan dan sebab keteguhan adalah al-qana'ah, merasa cukup. Di dalam sahih Muslim dari hadith Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata." Sungguh telah beruntung siapa yang berislam, diberikan rezeki dari kafaf, apa yang mencukupinya, serta diberi qanaah, perasaan cukup terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Maka di dalam hadith yang agung ini, Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keberuntungan untuk orang yang berislam. Maka cukup engkau berislam, memperbaiki keislamanmu, maka itu adalah keberuntungan. Demikian pula, engkau merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, qanaah terhadap apa yang Allah datangkan. Dan yang disebut dengan falah itu adalah, yang disebut dengan keberuntungan adalah engkau mendapatkan apa yang kamu cari. Kamu dapatkan apa yang kamu cari. Dari keberuntungan, dari sorga, dari kebaikan. Dan yang dimaksud dengan falah adalah engkau selamat dari hal yang engkau khawatirkan. Selamat dari neraka, selamat dari kejelekan. Maka itu yang disebut dengan falah. Dua hal. Engkau dapatkan apa yang kau cari dan engkau selamat dari apa yang engkau khawatirkan. Dan qana'ah adalah zuhud. Dia merasa cukup. Yaitu dia mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Kalau dia tidak memiliki sesuatu, tidak ada di tangannya, dia tidak terlalu bersemangat di dalam mencarinya. Tidak bersemangat di dalam mencarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau kenyang, kadang beliau lapar. Iya. Adapun yang disaksikan dari kehidupan manusia hari-hari ini, yang banyak dari mereka gemar melakukan aksi-aksi demonstrasi, ya, ribut sampai berbunuh-bunuhan, sampai ada yang melakukan peledakan. Ini semuanya menghilangkan dari agama dan dunia mereka. Sebabnya karena tidak merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka orang yang terlalu ambisi terhadap apa yang ada di tangan manusia, ini adalah sebab kebinasaan. Dan keberuntungan itu adalah siapa yang merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa min asbab ats-tsabat qisas al-anbiya والنظر والقراءة لسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يزيدك قوة في الدين. فلو نظرت إلى حياته صلى الله عليه وسلم فحياته حياة أخروية، طلب الآخرة، فقد كان عيشه قليلا، كان ينام على وسادة من ليف حشوها ليف، الليف حق النخل يضع رأسه عليه، ما هو من الكتان ولا من القطن الناعم. ولو نظرت إلى معاشه وأكله فكثيرا كان ما يأكل القليل. فعائشة رضي الله عنها قالت ربما يمر علينا الشهر والشهران أو الهلال والهلالان والثلاثة الأهلة لا يصعد الدخان في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عروة يا أماه، هي خالته، فما كان يقوتكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء، ولكن كان لنا جيران يهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الألبان أو نحو ذلك. فانظر إلى هذه العيشة النبوية المباركة، مما يزهدك في الدنيا ومما يجعلك تقتنع بما أعطاك الله من الأموال والخيرات التي بين يديك. قال الله عز وجل وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكان يصبر على قلة الدنيا وكذا الأنبياء من قبله، ويصبرون على أذى أيضا الآخرين. فالصبر على أذى الآخرين مهم. نعم. Kemudian dari sebab keberuntungan adalah memperhatikan dari kisah-kisah para nabi dan para rasul, serta membaca dari sirah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hal ini akan menambah engkau kekuatan. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dalam mencari akhirat. Walaupun yang beliau makan itu sedikit, Bahkan beliau tidur bukan di atas sesuatu yang empuk, di atas sesuatu yang lembut, halus. Kehidupan dan makanan beliau juga sedikit. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kadang berlalu bersama kami satu bulan, dua bulan. Atau satu hilal, dua hilal lewat. Bahkan tiga hilal, maksudnya tiga bulan. Dan tidak ada asap yang keluar dari tungku rumah beliau. Maka sebagiannya bertanya kepada Aisyah, "Wahai ibu kami, apa yang menghidupi kalian selama tidak pernah memasak itu?" Kata Aisyah, "Al-aswadan." Yaitu hanya air putih dan kurma saja. Tapi mereka punya tetangga yang kadang menghadiahkan susu atau yang semisal dengan itu. Maka lihatlah pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengambil pelajaran bagaimana zuhud di dalam kehidupan dunia itu dan merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan di dalam kisah para nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan setiap dari berita para rasul yang sudah berlalu, iya, ini ayat di surah Hud, disebutkan kisah para rasul yang sudah berlalu. Kami sebutkan kepada engkau dari kisah-kisah itu apa yang membuat hatimu itu teguh, apa yang membuat hati engkau istiqamah. Maka para nabi itu mereka bersabar terhadap sedikitnya makanan, mereka bersabar terhadap gangguan. Itulah kesabaran para nabi dan para rasul. فالمسلم حين يقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد إيمانه، وكذلك أيضا قراءة سير بعض أصحابه، فكم ابتلي بعضهم بالفقر وهو صابر، وآخر ابتلي بالسجن والتعذيب وهو صابر. جاء خباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وكانوا بمكة وقد أوذوا من المشركين، هذا يسجنوا وهذا يضربون وهذا يوثقون. بلال رضي الله عنه كان يوضع ظهره أو بطنه في صحراء مكة على الرمل الحار، فيقول له: اكفر بمحمد، فيقول: أحد أحد، ولو يعلم كلمة أشد عليهم لقالها. فانظر إلى الثبات. فخباب يقول: يا رسول الله، ألا ترى ما صنع بنا المشركون؟ ادعوا الله عليهم أن يهلكهم وانتهينا، ادعوا الله عليهم. فقال: إنكم قوم تستعجلون، إنه من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع الميشار في مفرق رأسه ويقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. الله أكبر، لا يرده ذلك عن دينه. فوالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. رواه البخاري. فانظر إلى خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان قبلنا من الأمم يبتلون، وأنتم تقرؤون قصة أصحاب الأخدود، تقرؤون كيف كان يفعل فرعون ببني إسرائيل، يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم وهم صابرون على دينهم، ما كفروا كما كفر فرعون. فهمت؟ فالمسلم إذا قرأ مثل هذه القصص يراجع نفسه، كيف يترك دينه من أجل دينار ودرهم؟ كيف يترك دينه من أجل أنهم سجنوه أو من أجل أنه فقر أو يا عباد الله الثبات الثبات نحن في زمن المحن نحمد الله على العافية نحن في بلد مسلمة ونحن في خير لكن نحافظ على هذه النعم ونشكر الله عليها لعل الله يزيدنا من فضله بل الله يزيدنا من فضله نعم. Maka membaca dari sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari hal yang menambah keimanan. Demikian pula membaca dari biografi hidup para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka diuji dengan kefakiran, tapi mereka bersabar. Diuji dengan penjara, tapi mereka bersabar. Diuji dengan siksaan, tapi mereka bersabar. Di masa mereka berada di Mekah, para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang di penjara, ada yang disiksa, ada yang dirantai. Iya. Yang paling dekatnya Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau disiksa, dijemur di atas pasir yang panas di bawah terik matahari, diletakkan batu di atas perutnya. Diperintah untuk mencela Nabi Muhammad. Tapi Bilal berkata, "Ahad, ahad. Allah yang maha satu, Allah yang maha satu." Dan kejadian para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah dikisahkan oleh Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, yang mana dari hadis bahwa, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau berdoa kepada Allah kebinasaan untuk mereka?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innakum qaumun tasta'jilun." Sungguhnya kalian adalah satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Satu kaum yang terlalu tergesa-gesa. Telah ada umat-umat sebelum kalian dipasang gergaji antara dua kepala, antara di ubun kepalanya digergaji menjadi terbelah dua. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir besi hingga menembus dagingnya pada tulang punggungnya. Tapi seluruh hal tersebut la yarudduhu dhalika an dinihi. Tidak menahan mereka dari agamanya, tidak merubah mereka dari agamanya. Demi Allah, sungguh Allah akan menyempurnakan perkara ini, menyempurnakan agama ini sampai orang berjalan ya dari apa Hadramat ke Sana'a dan dia tidak khawatir kecuali serigala terhadap apa namanya terhadap kambing-kambingnya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka orang-orang sebelum kita mereka teruji dan mendapatkan ujian. Demikian pula Bani Israel, mereka diuji. Disembelih anak laki-laki mereka, anak perempuan mereka dibiarkan hidup. Maka seorang muslim apabila dia melihat dari kisah-kisah ini akan menambah keteguhan kepadanya, memberikan istiqamah untuknya. Bagaimana mungkin dia akan mengganti agamanya, menjual agamanya dengan suatu yang hina dari dunia, dari suatu ujian dan cobaan. Maka hadirin sekalian, hendaknya kita memperhatikan keteguhan dan teguh di atas agama. Apalagi kita berada di masa fitnah. Betul bahwa kita alhamdulillah berada di negeri Islam, di tengah kaum muslimin. Tapi seorang menjaga dari keteguhan agamanya. Nah. Min a'zam asbab al-thabat 'ala hadha ad-din, at-tafaqquh fi ad-din wa qira'at al-Qur'an. Fa inna ta'allum al-Qur'an yaziduka thabatan hina taqra al-awamir al-ilahiyyah fa ta'mal biha. وينهاك القرآن عن أوامر محرمة أو عن أمور محرمة فتجتنبها هذا من أعظم الثبات. قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يثبت فؤادك أي قلبك ثبات في القلب. وقال سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيا طالب العلم ويا أيها المسلم، تمعن في القرآن وأكثر من قراءة القرآن وتدبر القرآن والتفقه في القرآن، هذا طريق النجاة. القرآن طريق النجاة والسلامة. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهذه الدور، دور العلم، أليست تدعوكم إلى هذا؟ أليست تعلمكم القرآن، تعلمكم السنة، تعينكم على فعل الخير وترك الشر؟ بلى والله. إذن هذه الدور، دور العلم، على طريقة السلف، على الطريق السهل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه التابعون لهم بإحسان، هذه طريق النجاة. فننصح إخواننا أن يتعلموا القرآن ولغة القرآن، اللغة العربية، علمون أولادهم ونساءهم حتى يفهموا القرآن باللغة العربية. حتى المحاورة بينك وبين أولادك إذا كنت تفهم العربية فعلمهم ولا تخاطبهم إلا بها. على الحاكم والمحكوم أن يتعلموا العربية ويعلمونها الناس، فهذا سبب عظيم في ثباتهم على دينهم وبقاء دنياهم لهم. Kemudian di antara sebab keteguhan yang paling besar, yang paling agung adalah tafaqquh fid din. Seorang mempelajari agamanya. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Karena apabila engkau mempelajari Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an itu akan menambah keteguhan pada dirimu. Kau membaca Al-Qur'an, kamu dapatkan dalam Al-Qur'an ada perintah. Kamu amalkan perintah itu. Dalam Al-Quran ada larangan, kamu tinggalkan larangan tersebut. Maka itulah keteguhan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bagaimana Al-Quran ini meneguhkan. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, andai kata Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad satu kaligus, bukan seperti sekarang ini turun secara bertahap, berangsur-angsur. Mereka berkata, andai kata turun sekaligus, maka Allah menjawabnya, demikianlah kami tetapkan Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur untuk menguatkan hatimu, memberikan sabat di hatimu. Dan kami membuat Al-Quran itu ditartil dengan sebenar-benar tartil. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walau annakum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka itu melakukan apa yang mereka dinasihatkan untuknya, andai kata mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka dan hal yang paling mengukuhkan mereka, hal yang paling memberikan sabat, keteguhan, kekukuhan dan istiqamah kepada mereka. Maka baca Al-Quran itu dengan seksama, tadaburi kandungannya, fikirkan dari mana-mananya. Itu adalah jalan keselamatan. Itu adalah jalan yang membuat seorang itu terhindar dari kejelekan. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka mengerjakan apa yang mereka diperintah dengannya, maka sungguh itu yang terbaik untuk mereka dan paling memberikan keteguhan untuk mereka. Dan ini pondok-pondok pesantren, rumah-rumah ilmu. Bukankah menyeru kalian, mengajak kalian untuk melaksanakan kebaikan, melarang dari kejelekan, meninggalkan dari kemungkaran. Dan ini semuanya berjalan di atas jalan as-salaf. Berjalan di atas jalan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, di atas jalannya para nabi, para sahabat. Maka itulah jalan keselamatan. Karena itu, perhatikan dari mempelajari Al-Quran, juga mempelajari dari ilmu bahasa Arab. Karena ilmu bahasa Arab itu yang dipakai untuk memahami Al-Quran. Biasakan diri dengan ilmu tersebut. Walaupun antara kalian dan anak-anak kalian, bahkan syukiyahnya terhadap Al-Hakim yang memimpin dan dipimpin, semuanya memperhatikan dari ilmu bahasa Arab ini, karena itu sangat membantu mereka untuk istiqamah dan mencapai kebaikan. Antum pernah dengar hadith yang Nabi SAW ketika sedang duduk menyampaikan hadith, datang tiga orang. Ada pun orang yang pertama, dia lihat tempat kosong. Dia datang ke tempat kosong. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia pergi. Maka Nabi bersabda, "La unabbi'ukum bin nafari thalathah." Inginkah kalian saya beritakan tentang tiga orang? Amma ahduhuma awa ilallah fa'awa allahu ilaihi. Amma thani istahya fa'istahya allahu minhu. Amma thalith a'rada fa'arada allahu anhu. Adapun yang pertama, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. Orang yang kedua, dia malu dulu di belakang, Allah juga malu terhadapnya. Adapun yang ketiga, dia berpaling, Allah juga berpaling darinya. Perhatikannya, jangan dianggap sepele hal-hal yang seperti itu. Itu dari kunci-kunci kebaikan. Faqulna bihamdillahi ta'ala, هذه الدور العلمية تعتبر رحمة لأهلها ولمن وفد عليها، فإنها من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب النجاة من الفتن في زماننا هذا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، القاعد خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها بالهدوء والسكينة، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرفها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. رواه البخاري ومسلم. وجاء أبي بكرة بنحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الفتن قادمة على أمته، ثم أخبر بالعلاج. وأنتم تسمعون وتعرفون كم يا فتن في المجتمعات الآن، كم فتن النساء، تبرج، سفور، اختلاط، ربا منتشر، مظاهرات، مخاصمات على السلطات، تنافس مزري، ليس تنافسا هادئا بل تنافس على الدنيا، تنافس غير عادي للأسف. والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدك أنك إذا وجدت ملجأ أي مكانا يحميك من هذه الفتن فاذهب إليه. فهذه الدور العلمية والجلوس بين أيدي العلماء مشايخ الدين الذين هم مشايخ على السنة لا مشايخ على البدعة، يعظ الناس ثم في الآخر يقول اخرجوا بعد الجمعة مظاهرة، هذا غلط. المظاهرات ما أتت للمسلمين بخير، فهمتم الآن؟ يعظهم في الأخير يقول اخرجوا إلى الساحات واعتصامات، فهذه من الفتن. فعلماء السنة يحذرونكم من هذه المحن فحين تقبلون على العلم وعلى المساجد، المساجد ليست مواضع للتفجيرات ولا مواضع للمظاهرات ولا مواضع للفتن، المساجد تعتبر رحمة للناس لا عقوبة. فينبغي أن تفهموا أن المساجد ودور العلم مواضع رحمة، تعليم الناس الخير، تعليم الناس السكينة، تعليم الناس الأمن، تعليم الناس عبادة ربهم، تعليم الناس التوحيد، أن يعبدوا الله ويوحدونه. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. ووجدنا بحمد الله أن أعظم الملاجئ هي دور العلم والحديث السلفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم ولا من لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله أكبر. الحديث متفق عليه بهذا المعنى. فالطائفة هذه من هي؟ قال علي بن المديني ويزيد بن هارون هم أهل الحديث. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله من هذه الطائفة، قال: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري في صحيحه: هم أهل العلم. انظر، اتفقت كلمة علمائنا، علماء المسلمين والسنة في زمن قبل 1000 سنة، هذا القول من علمائنا: هم أهل الحديث، أهل العلم، العلم، أهل العلم بالكتاب والسنة. الإمام النووي يفسر مقالة أهل العلم ويفسر الحديث، وهو من أئمة الشافعية رحمه الله قبل 700 سنة، يقول: هم أهل الحديث ومن كان على طريقتهم، على طريقة أهل الحديث وإن كان عاميا سلك مسلكهم، منهم العلماء، منهم الفقهاء، منهم المجاهدون، منهم الزهاد، منهم العباد، هم داخل تحت هذه الطائفة المنصورة، الطائفة الثابتة على الحق، ما يتأثرون بالمجتمعات التي تنحرف. فافهم هذا سلمك الله. Maka sebagaimana yang kami telah katakan bahwa keberadaan dari rumah-rumah ilmu ini, pondok-pondok pesantren ini, itu dianggap sebagai suatu kemuliaan bagi pemiliknya dan orang-orang yang berada di dalamnya, dan dari sebab yang mengantar seseorang di atas as-sabat dan menyelamatkannya dari fitnah-fitnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Satakunu fitanun." Akan terjadi nanti fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk pada fitnah-fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal-qa'imu khairun min al-mashi. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal-mashi khairun min as-sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Man istashrafaha tastashrifhu. Siapa yang melongohkan dirinya ke fitnah itu, maka fitnah itu akan menyambutnya. Faman wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Siapa yang mendapatkan tempat berlindung atau tempat menetap di situ, maka hendaknya dia berlindung ke situ. Iya. Dan datang di dalam riwayat At-Tirmidzi semisal dengannya. Maka di dalam hadis ini ditegaskan bagaimana seorang itu mencari tempat yang melindunginya dari fitnah. betapa banyak dari fitnah-fitnah yang terjadi, yang menimpa masyarakat-masyarakat di berbagai tempat, dari tabarruj, perempuan yang buka-bukaan, sufur, tidak menutupi auratnya, tersebarnya riba, berbagai mudaharat, demonstrasi, demikian pula kudeta terhadap pemerintah, berlomba-lomba terhadap dunia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengarahkan engkau, apabila engkau mendapatkan sebuah tempat yang dipakai berlindung atau berteduh, maka hendaknya engkau berada di situ. Dan itulah keberadaan dari tempat-tempat yang diajarkan padanya ilmu. Maka seorang hamba yang duduk belajar kepada masyaikh ad-din, orang-orang yang mengerti agama, mengerti sunnah, maka itu adalah sebab yang kebaikan untuknya. Tapi bukan duduk kepada orang-orang yang mengajarkan bidah, orang-orang yang habis sholat Jumat setelah khutbah mengajak orang untuk keluar demonstrasi. Ya, sebab ini semuanya tidak menambah kebaikan, tidak menunjukkan kebaikan. Maka apabila engkau duduk dengan orang-orang yang mengenal sunnah, orang-orang yang mengerti sunnah, mereka akan mengingatkan engkau dari fitnah-fitnah ini, dari bahaya-bahaya ini. Ya, karena masjid-masjid itu bukanlah tempat untuk berbuat kegaduhan, berbuat fitnah, berbuat mudaharat. Masjid-masjid dianggap sebagai rahmat, tempat mengajarkan ilmu, tempat diajarkan padanya keamanan, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diajarkan di dalamnya tauhid. Iya. Maka dikatakan, "Faman wajada maljan aw ma'adan faly'ud bih." Siapa yang mendapatkan tempat berteduh atau tempat berlindung, hendaknya dia berlindung ke situ. Dan alhamdulillah, kita telah menemukan dari rumah-rumah ilmu itu tempat kita berlindung. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah." Akan terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang mereka ini menampakkan kebenaran, tidak membahayakan mereka. Orang yang menyelisih mereka tidak pula membahayakan mereka, orang yang mencela mereka sampai datang hari kebangkitan. Iya. Maka kelompok yang ditolong di dalam hadis ini hingga hari kiamat, siapakah mereka ini? Ali bin al-Madini rahimahullahu taala berkata, mereka adalah ahlul hadis. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, kalau mereka bukan ahli hadis, saya enggak tahu siapa lagi mereka. Dan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya berkata, mereka adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Maka lihatlah bagaimana ucapan-ucapan para ulama kita, yang ucapan-ucapan ini sudah lebih 1000 tahun yang lalu ucapannya bersepakat sama di dalam menafsirkan makna hadis. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dari salah seorang imam besar dari ulama Syafi'iyah, beliau menafsirkan hadith ini bahwa mereka adalah ahli hadith, dan siapa yang berjalan di atas jalan ahli hadith, walaupun dia orang awam, tapi dia mengikuti jalannya ahli hadith. Demikian pula orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang belajar fikih, sepanjang dia berada di atas jalan ahli hadith, maka mereka masuk di dalam hadith ini bukan orang yang terpengaruh dengan fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kinnakhtimish. Wa min asbabin najat istisharat ahli al-ilm wa rujuk ilayhim inda al-hawadith wa nuzuli al-mashakil ala al-nas wa al-masaib. Qala Allahu jalla wa ala, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أي نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلو نزلت حادثة وردها الناس إلى العلماء والحكام العقلاء لسكنت الأمور، لكن الآن الفوضى يردونها إلى ربما إلى النساء وإلى الإعلاميين وإلى وإلى، فتحصل الفوضى. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول ذا في حياته كان، وأولي الأمر منهم الحمد لله أولي الأمر لم ينقطعوا، وهم العلماء والحكام العقلاء كما ذكر ذلك كثير من المفسرين كما في تفسير ابن جرير وابن كثير. فمن المهم يا طلبة العلم إذا نزلت حادثة لا تتعجلوا في الفتوى، فارجعوا إلى مشايخكم وعلمائكم. والحمد لله إذا لم يحصل أو لم يكن في البلد علماء كبار فتسأل بالهواء، تسأل بالهاتف أو ترحل إليهم. والحمد لله كثير من البلدان فيها أهل سنة وأهل خير، فلو رجع الناس إلى مشايخ السنة لارتاحوا من كثير من الفتن. والحمد لله أنتم في هذا الدار دار العلم، عندكم الشيخ ذو القرنين عافاه الله وبعض طلبة العلم الأقوياء الفضلاء الأساتذة الأساتذة والمدرسون، هؤلاء جزاهم الله خيرا يعلمون الناس الخير، يعلمون الناس الهدى، ينصحون لهم، يحذرونهم من الفتن، يحذرونهم من المعاصي، فالمعاصي هي سبب الهلاك للأمة والعياذ بالله. فننصحكم بالرجوع إليهم واستشارتهم وتعليم أبنائكم عندهم، ومن كان له وقت أيضا للتعلم ولو في اليوم ساعة، ولو بعد ما بعد المغرب إلى العشاء، وهكذا حضور مثل هذه المحاضرات الطيبة، هذا نعمة عليكم من الله. قبل سنوات ما كنتم تعرفون هذه الحلقات العلمية، لا يأتيكم شيخ من مكة ولا من اليمن ولا من مصر ولا ولا، نعمة كبيرة الآن عليكم. فجزى الله القائمين على الدعوة في هذا الدار وفي غيره من دور العلم ومعاهد الدين والسنة جزاهم الله خيرا، فنقول لهم نسأل الله ولكم الثبات على هذا الخير والدين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا، وأن يحفظ بلادنا من الفتن، وأن يحفظ هذه البلاد، وأن يجعلها شامخة في الخير، وأن يبارك في أهلها. فبلاد أندلسيا من أحسن بلاد الإسلام، وهي تعتبر أكبر دولة في بلاد الإسلام. فنسأل الله التوفيق لحكامها ومسؤوليها، ونسأل الله أن يوفقهم للتعاون مع دعاة السنة دعاة الإسلام، تعاون على الخير، لا يريد من وراء ذلك دنيا، وإنما نشر الدين ونشر الخير، وهذا سبب عظيم في ثبات الأمن، ثبات الاستقرار للناس. ومن أعظم أسباب أيضا انتشار الخير لهم في دينهم ودنياهم، فبقاء دنيانا بسبب حفاظنا على ديننا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يرزق الحاكم والمحكوم. فهذه وصيتي لإخواني جزاهم الله خيرا، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونحن في اليوم 14 من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. Kemudian dari sebab keselamatan adalah meminta pertimbangan dari ahlul ilm, dari orang-orang yang berilmu, ketika terjadi kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang turun menimpa kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau kekhawatiran, mereka langsung menyebarkannya. Maka perbuatan yang seperti ini ditegur. Apa tegurannya? Allah berfirman, andai kata mereka kembalikan hal itu kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara mereka, maka orang-orang yang bisa mengambil istimbat dari ulil amr itu akan memberikan petikan hukum penyelesaiannya. Maka bila terjadi sebuah perkara, dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu dan kepada para pemerintah yang memiliki pertimbangan yang jernih. Tapi sekarang ini, kalau terjadi kejadian, yang terjadi adalah keributan, dikembalikan kepada orang-orang jahil, kadang yang berbicara hanyalah dari kalangan jurnalistik. Iya. Padahal di dalam ayat dikatakan, walau radduhu ila ar-rasul. Kalau mereka kembalikan kepada ar-rasul. Ini di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada ulil amr di antara mereka. Adapun ulil amr ini tidak terputus hingga hari kiamat. Dan mereka adalah para ulama dan para hakim, para pemimpin, para pemerintah yang memiliki pertimbangan yang bagus, memiliki akal yang jernih. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat ini. Maka apabila terjadi kejadian, kembalilah kepada orang-orang yang berilmu di antara kalian. Iya, merujuk kepada ulama besar di antara kalian apabila di sebuah negeri tidak diketemukan dari ulama yang menyelesaikan hal tersebut, maka dikembalikan kepada para ulama yang telah dimaklumi di tengah umat ini. Iya. Maka apabila dikembalikan hal ini kepada orang-orang yang berilmu, maka akan baik kejadiannya. Karena itulah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang tegak menyampaikan kebaikan, orang-orang yang berilmu di tengah kita. Dan beliau isyaratkan dari sejumlah duat di Indonesia ini yang memperingatkan dari fitnah, memperingatkan dari dosa-dosa dan maksiat, dan itu adalah sebab-sebab kebinasaan, maka rujuk kepada mereka, belajar kepada mereka, walaupun menghadiri pengajian 1 jam di dalam sehari. Itu dari sebab keteguhan. Walaupun dia hadir misalnya hanya di waktu seperti dia menghadiri muhadharah ini. Iya. Apalagi kita di masa-masa kadang kedatangan tamu dari Mekah atau dari Yaman. Begitu adalah nikmat yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik kepada orang-orang yang menegakkan acara ini dan yang membantu di dalamnya, apakah di pondok pesantren ini maupun di pondok-pondok pesantren yang lainnya. Dan kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diberikan keteguhan dan keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita semua dan menjaga negeri kita ini, memberkahinya dan memberkahi penduduknya. Dan alhamdulillah penduduk atau negeri Indonesia ini dari negeri Islamiyah yang dihitung termasuk negeri yang paling banyak penduduknya. Maka kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemimpinnya dan para pembesar negeri ini agar supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tolong menolong dengan para dai di jalan Allah, tolong menolong di atas kebaikan, di dalam menyebarkan kebaikan, bukan di dalam perkara dunia. Iya. Dan hendaknya diketahui bahwa tolong menolong di atas kebaikan ini adalah sebab yang sangat besar dari sebab yang menimbulkan keamanan dan terjadinya kedamaian di tengah manusia. Iya. Karena tegaknya dari dunia kita itu adalah sebab karena terjaganya agama kita. Adalah karena sebab terjaganya agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan untuknya jalan keluar. Dan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak pernah dia sangka. Dan inilah kalimat yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan di kali ini. Apabila saya benar di dalam apa yang saya sampaikan, maka itu datangnya dari Allah. Dan apabila saya keliru, maka itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan. Dan ini kalimat disampaikan pada tanggal 14 bulan Syawal tahun 1436 Hijriah, dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.